Andai kau tahu apa yang ku rasa, miliki aku dengan sayang itu. Andai kau tahu apa yang ku ingin, cintai aku selamanya. Andai kau tahu rasa di hatiku, ku ingin selalu ada bersamamu. Andai kau tahu rasa di hatiku, aku tak ingin kehilanganmu. Hanya ada satu rinduku untukmu, dan hanya ada satu sayangku untukmu. Hanya ada satu cinta di hatiku, semua yang ada padaku untukmu seorang. Andai kau tahu rasa di hatiku, ku ingin selalu ada bersamamu. Andai kau tahu gelisah di hatiku, aku tak ingin kehilanganmu. Sayangku padamu, hanya ada satu cinta di hatiku, semua yang ada padaku untukmu seorang. Seorang.